Baik, kalau seandainya Bapak Ibu lagi ada di situ, di satu lokasi, tinggal di komplek, tinggal di satu kota, tinggal di desa, tinggal bekerja di satu perusahaan, Bapak Ibu melihat kemungkaran, luruskan, jangan lo, nggak boleh, gitu kan, nggak baik, ingatkan. Walaupun orang non-muslim misalnya, dia mencuri, nggak boleh lo. Walaupun kita tidak bilang agama saya melarang, enggak. Kita tahu mencuri misalnya dilarang oleh pemerintahan sini misalnya, kita bilang nggak boleh itu, dilarang. Atau korupsi, atau bohong, atau apa sih, kita ingatkan, nggak boleh. Walaupun itu, kita tidak bawa nama agama kita, harus kita lakukan. Karena dengan cara itu Bapak Ibu bisa selamat dari bencana. Kalau misalnya kita sudah ingatkan nih, jangan, jangan, jangan. Terus ternyata orang-orang tetap lakukan dan kemudian datang bencana. Pada saat itu Bapak Ibu akan diselamatkan sama Allah. Akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Kalau Bapak Ibu tidak luruskan, bahaya loh ya. Jadi kalau Bapak Ibu luruskan, datang bencana Bapak Ibu selamat. Kalau Bapak Ibu tidak luruskan, bencana datang, maka Bapak Ibu yang paling pertama kena. Saya ulangi lagi. Kalau misalnya ada kemungkaran merata, apalah sifatnya. Kemudian Bapak Ibu luruskan, enggak boleh loh itu dilarang dalam agama. Atau misalnya orang non-muslim kita katakan itu enggak baik, begini-begini misalnya. Baik, kalau kita luruskan, kapan bencana datang, Allah buat dengan hikmahnya, kita bisa tidak di situ atau tidak kena. Allah buat kita punya hajat pergi ke tempat lain, nah apalah, tidak jadi, tidak kena. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tahu ini kesalahan, kita tidak ingatkan, sudahlah, terserah saja, saya yang penting saya selamat sendiri. Begitu, maka kalau datang bencana, kita yang paling pertama kena. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah mengutus Jibril, kata Nabi SAW, untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril menemukan salah satu penduduknya orang saleh. Ahli ibadah, orang saleh. Lalu Jibril berkata pada Allah, ya Allah, sungguhnya di negeri tersebut terdapat hambamu fulan, orang saleh, gitu kan? Allah berkata, mulailah siksaan atau azab darinya. Justru dia yang kau mulai hukum, karena ia tidak pernah menyeru pada kebaikan dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Justru karena itu dia duluan disiksa. Kenapa dia tahu dia nggak ingatkan? Harusnya dia ingatkan. Makanya harus digarisbawahi ya, penting sekali untuk ditahui. Juga dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang mulia, salah satu istri Nabi SAW, beliau berkata, aku pernah dalam hadis riwayat Muslim, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah kami akan ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami terdapat orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, bila kerusakan agama telah merajalela. Artinya pelanggaran agama mendominasi lokasi tersebut dan tidak ada yang meluruskannya. Makanya harus hati-hati di sini Bapak Ibu sekarang, karena kita tidak boleh masuk surga sendiri. Seperti itulah. Ya. Baik, saya akan coba berikan gambaran apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan apa yang saya jelaskan tadi, contohnya yang real ya. Cerita tentang penduduk negeri Ilah namanya. Negeri Ilah. Sekarang ini masih ada wilayah Ilah namanya. Itu dulu masuk wilayah Palestina. Sekarang setelah Israel masuk merebut, menjajah Palestina, semoga Allah selamatkan. Itu negeri Ilah sekarang masuk wilayah Israel. Dulu setelah Nabi Musa AS meninggal, di situ ada penduduk dari Bani Israel di negeri Ilah. Negeri Ilah ini Bapak Ibu sekalian, pekerjaan utamanya mereka, pekerjaan utama penduduk itu nelayan, mancing, gitu kan. Salah satu ajaran Nabi Musa AS dalam Taurat, tidak boleh mancing hari Sabtu. Enggak boleh mancing hari Sabtu. Makanya mereka dikenal dengan Ashabus Sabt. Ashabus Sabt. Mereka enggak boleh mancing hari Sabtu. Maka yang mereka lakukan waktu itu, penduduk negeri Ilah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, para pembangkang. Mereka tidak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala malam Sabtu. Jadi Jumat malam mereka pasang jala, hari Sabtu mereka enggak mancing. Hari Minggu mereka ambil hasil jaranya. Jadi mau nipu Allah. Itu yang mereka lakukan. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang amar ma'ruf nahi mungkar. Datang lalu larang, enggak boleh. Allah larang dalam Taurat, enggak boleh mancing hari Sabtu. Larang. Jadi dua kelompok ini bentrok nih. Yang satu laku pelanggaran, yang satu mengingatkan. Datang kelompok ketiga, hati-hati dengan kelompok ketiga ini. Kelompok ketiga ini Bapak Ibu sekalian adalah kelompok yang beriman juga sama Allah, tapi dia bukan bergabung sama kelompok kedua untuk memberhentikan kelompok pertama. Tidak, dia menahan kelompok kedua. Udahlah, enggak usah nasihatin, biarin aja masuk neraka sendiri kok. Gitu. Ini kelompok ketiga nih. Waktu Allah datangkan bencana Bapak Ibu sekalian, Allah binasakan kelompok satu sama kelompok tiga. Kelompok dua tadi yang justru melarang dari kemungkaran itu selamat. Ini cerita tentang penduduk negeri Ilah. Waktu diingatkan kelompok pertama sama kelompok kedua, jangan, tidak boleh, haram, mereka tidak mau dengar. Datang lagi kelompok ketiga, menahan kelompok kedua. Udahlah, enggak usah nasihatin gini-gini. Allah datangkan cobaan lebih berat. Khusus hari Sabtu, Bapak Ibu sekalian, ikan-ikan di lautan datang semua ke pinggir laut. Sampai mereka tidak butuh jala, saking banyaknya ikan, sampai mereka tinggal pegang-pegang pakai tangan saja sebagai cobaan. Selain hari Sabtu, mereka harus keluar ke lautan naik kapal untuk ambil ikan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk negeri Ilah pada saat itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena masalah ini. Kita dengarkan atau kita lihat kisahnya dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7 dalam Al-Qur'an. Ayatnya 163 sampai 167. Ini tentang penduduk negeri Ilah. Jadi pernah ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, lalu mereka mengolok-olok Nabi SAW. Apa kamu itu bukan Nabi lah, segala macam gitu. Kami enggak percaya, mana buktinya kau Nabi? Begitulah ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Karena Allah mengetahui tentu sebagai pencipta apa yang terjadi pada Bani Israel, dan Bani Israel tahu betul tentang kisah ini. Tahu betul tentang kisah negeri Ilah. Allah berfirman, kita lihat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabt atau hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Justru Allah uji mereka hari Sabtu itu. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka melakukan kefasikan. Jadi ingatkan, tidak mau tahu. Akhirnya Allah datangkan cobaan, makin diuji sama Allah. Perlu Bapak Ibu tahu juga ya, umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan Bapak Ibu sekalian, itu kalau sudah mau datang siksaannya, justru Allah limpahkan nikmat luar biasa. Kaum Hud, kaum Saleh, kaum Tsamud ya. Ini 3 hari, 4 hari, beberapa hari sebelum ya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah disuruh banyakkan hasil panennya, peternakan mereka jadi berkembang, badan mereka menjadi sehat, pasar mereka jadi ramai ya, sehingga mereka tambah lalai. Makanya kalau Bapak Ibu melihat nikmat memuncak pada seseorang di mana dia melakukan pelanggaran agama ya, maka berarti itu adalah tadarruj namanya. Tadarruj itu adalah tahapan siksaan yang Allah kasih. Jadi biasanya Allah kasih dia siksaan atau makin dilimpahkan nikmat supaya dia makin lalai. Karena dasarnya Allah sudah tahu orang ini tidak mau baik. Kita lihat ayat 164-nya, lanjutannya. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kalian menasehati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab kepada Tuhan kalian dan agar mereka bertakwa. Jadi ini cerita tentang kaum yang kedua dan kaum yang ketiga. Jadi kaum yang kedua melarang kaum yang kedua melarang kaum yang pertama. Kaum pertama tadi kan buat dosa tuh, memancing hari Sabtu. Datang kelompok kedua ingatkan, jangan, enggak boleh. Kelompok ketiga datang mengatakan kepada kelompok kedua, enggak usah ikut-ikutan, biarin aja. Makanya di sini dikatakan, ya. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, kaum yang ketiga berkata kepada kaum yang kedua, mengapa kalian menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Biarkan aja tuh kelompok pertama buat mengambil ikan segala macam, nanti Allah hukum kok. Tapi mereka tidak pernah amar ma'ruf, tidak pernah nasihati, tidak pernah ingatkan. Mereka menjawab, yang menjawab ini adalah kelompok kedua. Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab hari kiamat. Minimal kami sudah amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Nanti masalah mereka dihukum oleh Allah itu urusan Allah. Gitu. Dan siapa tahu mereka bertakwa. Siapa tahu mereka mau sadar. Gitu. 165-nya, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Dan ini perhatikan ya, maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, diingatkan, ingatkan, tidak mau tahu, tetap melanggar, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat. Kelompok kedua tadi. Dan kami timpahkan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras. Yang zalim kata ulama tafsir adalah kelompok pertama sama kelompok ketiga. Disebabkan mereka berbuat fasik. 166-nya. Falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang telah dilarang, enggak usah ingatkan kami, biarin aja, terserah Allah menghukum apalah segala macam, urusan saya, badan-badan saya, kepala-kepala saya, lisan-lisan saya. Kita sombong dengan itu, diingatkan tidak mau. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ya, jadi maksudnya di sini Allah SWT datangkan hukuman. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah jadikan mereka ya, kerah selama 3 hari. Berubah jadi kerah, dikutuk oleh Allah SWT. Lalu kemudian Allah binasakan setelah 3 hari. Riwayatnya menjelaskan Allah ubah mereka menjadi kerah dan babi. Makanya orang Yahudi mendapatkan julukan itu. Ya, saudaranya kerah dan babi. Memang begitu julukan disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada sedikit di sini penekanan di ayat 167-nya Bapak Ibu sekalian tentang masalah sekelompok dari Bani Israel. Kalau yang sekarang dikenal dengan kaum Yahudi. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa, ya, dikatakan kaum Yahudi. Diambil dari kata-kata Huda. Ya, Huda artinya taubat sebenarnya ya. Jadi waktu Nabi Musa AS pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu Taurat selama 40 hari. Maka di kaum di Bani Israel Nabi Musa AS meninggalkan saudaranya Harun AS. Tapi Harun dikalah pamornya waktu itu oleh Samiri. Samiri ini pengikut Nabi Musa yang kaya raya, anak kepala suku. Lalu dia buat dengan hartanya patung sapi dari emas. Lalu dia suruh kaumnya sembah. Bani Israel ikut-ikutan sembah. Nabi Harun ingatkan tidak mau dengar. Waktu Nabi Musa AS balik, Nabi Musa AS marah. Bagaimana kalian bisa sembah berhala nih? Sudah saya ingatkan sembah Allah. Berhala itu batu, kalian buat sendiri. Kalian yang ukir, kalian yang berikan nama, kalian yang pikul. Tidak bisa bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa apa-apa. Lalu dikakuin, ngakuin Tuhan bagaimana nih? Maka Samiri pun diusir oleh Nabi Musa AS. Bani Israel itu bertaubat kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, inna hudna ilaik, kami taubat kepadamu ya Allah. Maka keluarlah istilah Yahudi waktu itu. Tapi sifat mereka ini, orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian, keras kepala. Memang satu kaum yang dikenal keras kepala. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal ahli tafsirnya, sahabat berkata, tafsir dari surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang kau murkahi dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Abdullah bin Abbas, makna maghdubi alaihim adalah Yahudi. Karena mereka keras kepala, mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kalau waladdallin adalah orang-orang Nasrani, karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka mau mendakwakan sampai mereka mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah konsepnya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Karena kalau Allah punya orang tua, siapa awalnya? Ayah ibunya siapa di atas? Allah bilang lam yalid wa lam yulad, tidak ada keturunannya. Kalau ada keturunannya Allah, maka siapa keturunannya selanjutnya? Gitu kan? Gara-gara perbuatan ini Allah SWT sebutkan di ayat 167, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwasanya sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka atau orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian sekarang tahu betul tentang agama kita ini dan tahu betul tentang masalah adanya kesalahan di tengah-tengah mereka. Sampai Allah mengatakan dalam ayat lain, ya arifuna wa kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka enggak mau beriman. Mereka enggak mau beriman. Pernah ada satu orang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini pendeta Yahudi yang dapat hidayah betul. Dia enggak bisa, dalam jiwanya bergejolak. Ini benar, kenapa ditolak gitu loh. Maka dia pergi ke masjid, lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW berapa pertanyaan. Dia bilang, hai Muhammad, saya akan bertanya padamu pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali oleh Nabi. Kata Nabi SAW, baik, bertanyalah dia beberapa pertanyaan gitu kan. Maka pada saat dia bertanya dan dijawab, dia syahadat. Setelah syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi ini kaum gadar. Kaum gadar itu kaum yang suka membalik bola balikan fakta. Jadi biar tahu benar, dia balik fakta itu. Kata Abdullah bin Salam, maka undanglah tokoh-tokoh mereka ya Rasulullah, datang ke masjid Anda ini, terus tanyakan kepada, tawarkan mereka Islam, lalu tanyakan tentang saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Datanglah beberapa pendeta Yahudi pada saat itu, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, kalian tahu saya utusan Allah, kenapa anda mau beriman? Berimanlah. Jelas-jelas Al-Quran datang membelengkapkan Taurat dan Injil. Maka mereka bilang, tidak, kami tidak mau beriman, kami tidak yakin kau sebagai Nabi. Lalu kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pendeta mereka yang baru masuk Islam tadi, mereka tidak tahu kalau sudah masuk Islam. Kata mereka, dia adalah pimpinan kami, anak pimpinan kami, maksudnya dia ulama kami, juga dia ayahnya juga ulama kami dan pimpinan kami. Kena ayahnya Abdullah bin Salam pendeta mereka juga. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia masuk Islam? Kata mereka, enggak mungkin, mustahil, enggak mungkin. Kata Nabi SAW, baiklah, hai Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam keluar. Pada saat keluar Abdullah bin Salam ini, lalu dia mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Waktu dia syahadat, tiba-tiba orang Yahudi tadi yang puji-puji dia mengatakan, dia orang yang paling bodoh di antara kami dan dia anaknya orang bodoh di antara kami. Saking luar biasanya Yahudi seperti itu. Makanya Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, Allah pasti akan hukum. Baik Ustaz, kan sekarang mereka kuasai Palestina, gitu kan? Bagaimana hubungkan dengan ayat ini kalau Allah akan hukum mereka? Sabar aja. Akan datang saatnya di mana pasti akan datang kemenangan. Tak mungkin tidak. Janji Allah enggak mungkin salah. Ini sudah pasti. Salah satu buktinya adalah saya kebetulan sudah 2 kali masuk di Palestina. Kalau biasa dari Indonesia ada Umroh plus Aqsa. Saya pergi ke sana bimbing bawa jemaah dari Indonesia ke Umroh, tapi kita ke Palestina dulu. Nah, itu antara Masjid Aqsa, dia di atas gunung Masjid Aqsa itu. Ada lereng gunung, di sebelah sini ada bukit namanya Zaitun, Bukit Zaitun. Jadi antara Bukit Zaitun sama gunung bukit yang ada Masjid Aqsa itu ada lembah. Itu ada kuburannya orang Yahudi. Jadi kuburan yang paling mahal di Israel sekarang kuburan itu. Kalau kita tanya, kenapa kuburan itu? Kenapa orang Yahudi berlomba-lomba dikubur di situ? Kenapa itu mahal? Maka mereka mengatakan inilah lembah suci. Lembah suci. Mahal. Bisa sampai sekian juta dolar. Maka kenapa mereka sih mereka bilang lembah suci? Apa maksudnya suci? Mereka yakin nanti terakhir Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di situ, di lembah itu. Dan orang-orang Yahudi yang kalau Bapak Ibu pernah dengar hadis, nanti pada akhir zaman pada saat Dajjal terbunuh lalu orang Yahudi sembunyi di atas pohon dan di bawah pohon dan di atas batu lalu batu dan pohon bicara, "Hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia." Nah, di lembah itu. Lembah itu mereka, makanya mereka sudah tahu nanti kalau mereka akan dibunuh di situ di akhir zaman, ya, mereka sengaja beli lagi, sengaja minta dikubur di situ. Kan itu aneh ya. Tapi subhanallah, maghdubi alaihim. Allah murka dengan mereka. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Tadi, dalam Al-A'raf 167 itu, Allah akan utus kaum yang akan membinasakan mereka nanti. Baik, itulah Bapak Ibu sekalian sebab-sebab daripada bencana umum. Artinya merata. Kalau Bapak Ibu jauhi ini, maka insya Allah tidak akan kena bencana. Gitu. Ya. Dan ingat selalu tadi, dua ayat ini hafal baik-baik. Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 tadi, dengan Hud surah nomor 11 ayat 117. Allah berjanji Allah tidak akan membinasakan satu kaum, ya, sampai Allah kecuali kalau penduduknya berbuat zalim atau kalau penduduknya berbuat baik, tidak akan Allah binasakan.